Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Insyaallah taala kita masuk pada al-mas'alah tsalitsah, permasalahan yang ketiga terkait aqsamul waratsah, terkait pembagian ahli waris. Berkata penulis fikih muyassar hafizahumullah taala, Al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga, aqsamul waratsah, pembagian ahli waris. Al-waratsatu ala qismain. Ahli waris itu terbagi menjadi dua, dzukurun wa inatsun. Dzukurun wa inatsun. Yakni barakallahu dari kalangan laki-laki dan dari kalangan perempuan. Berarti laki-laki dapat, perempuan juga dapat. Fal warithuna minaz dzukur asyarah. Maka ahli waris dari kalangan laki-laki ada 10. Ahli waris dari kalangan laki-laki ada 10. Al-awwal yang pertama, al-ibnu, yakni anak laki-laki. Barakallahu. Anak laki-laki. Yang kedua, wabnuhu wa inna zala. Cucu laki-laki. Bahasa Arabnya ibnul ibni. Ibnul ibni, cucu laki-laki. Wa inna zala, dan terus ke bawah. Liqaulihi ta'ala, dalilnya berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, yusikumullahu fi awladikum lizzakari mitlu hazil unsayain. Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian, lizzakari mitlu hazil unsayain, bahwasanya bagian anak laki-laki itu adalah dua bagian dari anak perempuan, dua kali lipatnya. Berarti anak laki-laki dapat cucu, yakni dari anak laki-laki juga dapat. Barakallahu. Yang ketiga, al-abu, bapak atau ayah. Barakallahu. Tapi kalau itu bapak tiri tidak dapat. Maksudnya barakakum bapak angkat tidak dapat. Sebenarnya masuk padanya juga bapak tiri. Yang jelas yang dapat adalah bapak kandung. Oh iya. Wa abuhu wa in ala. Dan yang keempat adalah ayah dari bapaknya, berarti kakek terus ke atas. Ya, kakek, dato atau eyang terus ke atas. Itu dari jalur ayahnya. Barakallahu fiikum. Ka abil ab wa abil jad, seperti bapaknya bapak berarti kakek, bapaknya kakek, ya, eyang misalkan, barakallahu fiikum. Itu dapat. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa li abawayhi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka wa in kana lahu walad. Surat An-Nisa ayat ke-11. Dan untuk kedua orang tua masing-masingnya mendapat 1/6 dari apa yang ditinggalkan oleh si mayit apabila mayit tersebut memiliki anak. Barakallahu. Wal jaddu abun wa qad a'tahun nabiyyu alaihi salatu wasalam as-sudusa. Dan seorang kakek, barakallahu fikum, itu dianggap sama dengan ayah. Dan sungguh Nabi alaihi salatu wasalam telah menetapkan memberikan bagian untuk kakek, barakallahu fikum, 1/6. Ya. Ayah 1/6, kakek 1/6. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Kemudian yang kelima, al-akhu, saudara laki-laki. Jadi kita membicarakan ya warisan ahli waris dari kalangan laki-laki. Yang pertama tadi adalah anak laki-laki. Yang kedua, anak laki-laki dari anak laki-laki, berarti cucu terus ke bawah. Kemudian yang ketiga adalah bapak. Kemudian yang keempat adalah bapaknya bapak, kakek, ya, terus ke atas, dato dan selanjutnya ke atas. Kemudian yang kelima adalah al-aku, min ayyil jihadi kana, saudara laki-laki dari jalur apapun dia. Sawa'un akana syaqiqan aw li abin aw li um, sama saja saudara laki-laki sekandung atau hanya seayah atau hanya seibu, maka saudara laki-laki tersebut dapat. Dalilnya surat An-Nisa ayat ke-176. Di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nisa ayat ke-176, inimru'un halaka laisa lahu walad walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Apabila ada seseorang meninggal, yang meninggal tersebut tidak memiliki anak, namun memiliki saudara saudari, memiliki saudari, berarti berkafikum saudara perempuan, ya. Maka saudari tersebut, entah kakak atau adik, dia mendapatkan separuh dari barakahikum harta yang ditinggalkan oleh saudaranya, berarti yang meninggal, ya. Imaji. Wa huwa yarithuha illam yakun laha walad. Dan saudaranya, barakahikum, misalkan ada yang meninggal, dia punya saudari, ya, barakahikum, tapi dia tidak punya anak, maka saudarinya tadi mendapatkan setengah. Insya Allah nanti untuk hitungan-hitungan, ya, insya Allah untuk berikutnya, ya, pembagian-pembagiannya, dapat berapa jatahnya, insya Allah pada pertemuan berikutnya. Wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad. Dan apabila ada saudara, berarti saudara laki-laki, ya, ditinggal mati oleh saudarinya, misalkan, maka saudara tadi mendapatkan seluruh harta, ya, yang ditinggalkan oleh saudarinya apabila tidak memiliki anak, dan juga apabila tidak memiliki bapak. Nanti akan jelas, ya, gambarannya ketika melihat bagan yang di belakang itu. Wa qala ta'ala, dan dalil yang lain firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-12, wa in kana rajulun yuratu kalala awim ra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma as-sudus. Dan apabila ada seseorang meninggal, yuratu kalala, dia tidak memiliki bapak dan tidak memiliki anak, baik anak laki-laki atau perempuan, atau ada perempuan meninggal, dia tidak memiliki anak, tidak memiliki bapak, tapi dia memiliki saudara laki-laki atau saudari, maka masing-masingnya mendapatkan jatah 1/6. Oleh karena itu, saudara laki-laki mendapat jatah 1/6. Baik itu dari jalur saudara kandung atau seayah saja atau seibu saja. Barakallahu. Ahli waris yang ke-6 dari kalangan laki-laki, ibnul akh li ghairi anak dari saudara laki-laki, berarti keponakan kita. Barakallahu li ghairi akan tetapi, ya, hanya dari jalur laki-laki, bukan dari jalur ibunya, bukan dari jalur perempuan, laki-laki berapa itu. Nanti akan jelas ya kalau melihat pada bagannya. Ayat barokatuh. Yang ketujuh, sebelum yang ketujuh, amma ibnul akh lil fala yari. Adapun anak laki-laki, ya, dari jalur ibu, maka dia tidak dapat warisan. Kenapa? Li'annahu min dawil arham. Karena dia termasuk dawil arham. Dawil arham, kalau dalam pembahasan barakakikum faraid ilmu waris, itu maksudnya adalah seseorang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan si mayit. Seseorang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan si mayit, namun tidak mendapatkan jatah warisan. Namun tidak mendapatkan jatah warisan. Barakallahu. Ya? Bukan sahabat. Bukan. Seperti contohnya bibi. Ya, bibi saudara perempuan ayah atau ibu. Itu enggak dapat. Ya, tidak dapat. Padahal secara nasab dekat. Kemudian paman dari pihak ibu. Enggak dapat. Kemudian keponakan laki-laki, tapi dari saudari, bukan dari saudara kita. Misalkan kita punya saudara laki-laki, ya, barakallahu. Juga punya saudari, kita punya kakak laki-laki, misalkan, dan punya kakak perempuan. Maka yang dapat itu anak dari kakak kita yang laki-laki, anak dari kakak perempuan kita enggak dapat. Itu dawil arham. Loh kok begitu? Jawabannya Allah yang menetapkan demikian. Nanti akan lebih jelas berapa itu. Seperti cucu laki-laki tapi dari jalur barakakum anak perempuan. Maka tidak dapat. Misalkan saya punya anak laki-laki dan perempuan. Yang dapat itu adalah cucu dari anak saya yang laki-laki. Adapun cucu dari anak saya yang perempuan tidak dapat. Seperti itu dawil arham. Seseorang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan si mayit namun tidak ditetapkan mendapatkan warisan, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Barakatuhum. Kemudian ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah, yang ketujuh dari ahli waris dari kalangan laki-laki adalah al-ammu, paman. Kemudian wabnul am, ya, min abihi syaqiqan aw li'ab, dan anak dari paman, ya, anak dari paman tapi dari jalur ayahnya, baik itu, ya, keponakan yang karena kandung atau berkafikum karena seayah. Adapun seibu, lali ummin tidak dari jalur ibu. Fa innahu min dawil arham, karena dari jalur ibu. Ya, keponakan dari jalur ibu barakakum itu termasuk dawil arham, tidak dapat. Yang kesembilan, az-zauj, suami. suami ini dapat bagian. Dalilnya surat An-Nisa ayat ke-12. Liqaulihi ta'ala walakum nisfu ma taraka azwajukum, dan bagi kalian wahai para suami mendapatkan separuh dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Barakallahu. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Yang ke-10 adalah al-muhtiq aw man yahillu mahallahu. Aw man yahillu mahallahu. Yang ke-10 yang berhak mendapatkan warisan adalah laki-laki yang pernah memerdekakan seorang budak, atau laki-laki yang posisinya itu mewakili laki-laki yang membebaskan orang budak. Jadi ada budak dimerdekakan oleh si A, berarti kan statusnya merdeka. Kemudian ketika berkafikum mantan budak ini ternyata kok kaya dan meninggal dan meninggalkan harta warisan, maka berkafikum dapat yang memerdekakan tadi. Cuman ingat, dalam pembagian warisan itu ada yang namanya al-hajib, ada yang namanya al-mahjub. Orang yang menghalangi orang lain untuk dapat warisan, dan ada yang namanya al-mahjub. Orang yang dihalangi tidak mendapatkan warisan dikarenakan ada pihak lain. Barakallahu. Ya. Contohnya saja misalkan cucu tidak dapat, cucu laki-laki tidak dapat selama ada anak laki-laki. Seperti itu. Ya. Kakek tidak dapat jatah selama masih ada ayahnya. Dan seterusnya berkafikum insya Allah akan disampaikan pada pertemuan yang akan datang. Kemudian ya, ammal warisat minan nisa fasab'un, adapun ahli waris dari kalangan wanita ada 7. Yang pertama al-bintu, anak perempuan. Yang kedua, wa bintul ibn wa in nazala abuha li mahjid dzukur. Anak perempuan dari anak laki-laki, berarti cucu perempuan dari jalur anak laki-laki. Barakallahu. Wa in nazala abuha, terus ke bawah ya, dari jalur laki-laki. Yang tidak dapat itu cucu perempuan dari anak perempuan. Tapi kalau cucu perempuan dari anak laki-laki itu dapat. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat An-Nisa ayat ke-11. Yusikumullahu fi auladikum. Allah memberikan wasiat kepada kalian tentang anak-anak kalian, untuk memperhatikan anak-anak kalian. Lil dzakari mithlu hadzil unsayain. Bagian laki-laki itu adalah sebanyak 2 bagian atau 2 kali bagian anak perempuan. Fa in kunna nisaun fauqatnatain falahunna thulutsa matarok. Kalau ternyata anak perempuan itu lebih dari dua, ya lebih dari dua, maka mereka berserikat. Misalkan ada tiga, mereka mendapatkan 2/3 dari harta yang ditinggalkan, kemudian 2/3 itu dibagi tiga nanti. Wa in kanat wahidah falahun nisfu. Kalau ternyata anak perempuan tadi dia sendirian, tidak memiliki saudara atau saudari yang lain, maka dia mendapatkan bagian setengah. Barakallahu fiik. Pokoknya diikuti aja di sini. Yang ketiga, ahli waris dari kalangan wanita, al-ummu, ibu. Dalilnya adalah surat An-Nisa ayat ke-11. Surat An-Nisa ayat ke-11, liqaulihi ta'ala, karena firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa li abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Dan untuk kedua orang tua masing-masingnya mendapatkan 1/6 dari harta yang ditinggalkan si mayit apabila si mayit tersebut memiliki anak. Fa in lam yakun lahu walad wa waritsahu abawahu fali ummihi tsulutsu. Namun apabila ternyata si mayit tadi tidak memiliki anak, maka bapak dan ibu itu dia mewarisi. Untuk ibu dia mendapatkan 1/3. Fa in kana lahu ikhwah fali ummihi tsulutsu. Namun kalau ternyata mayit tadi memiliki saudara laki-laki satu atau lebih, maka ibunya mendapatkan barakamikum 1/6. Pihak yang keempat, ahli waris dari kalangan wanita adalah al-jaddah, nenek. Nenek barakamikum, baik nenek dari pihak bapak atau nenek dari pihak ibu. Barakallahu. Wa qad farada lahan nabiyyu alaihi salatu wasalam as-sudusa. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasalam menetapkan untuk nenek bagiannya adalah 1/6. Dalilnya li hadis Buraidah radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis Buraidah, semoga Allah meridhai beliau, annan nabiyya alaihi salatu wasalam ja'ala lil jaddati as-sudusa idza lam yakun dunaha ummun. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam menetapkan untuk nenek bagiannya adalah 1/6. Apabila nenek tersebut tidak ada di bawahnya seorang ibu. Kalau ada ibu, berarti nenek tidak dapat. Fa in kana lahu ikhwah fali ummihi tsudus. Kalau ternyata si mayit tadi memiliki saudara-saudara, fahiya taritu bisyarti adami wujudil ummi. Maka nenek itu dia bisa mewarisi, bisa mendapatkan warisan dengan syarat tidak ada ibu. Kalau ada ibu, maka mahjubah terhalangi. Barakallahu. Yang kelima adalah al-ukhtu, saudari. min ayyil jihati kanat syaqiqatan aw li abin aw li ummin, saudari dari jalur manapun dia, baik dari jalur karena saudara kandung atau karena seayah saja. Kalau saudara kandung berarti seayah seibu ya, atau seayah saja atau seibu saja. Di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat ke-12, wa in kana rajulun yuratu kalalah aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus, dan apabila ada orang laki-laki atau orang perempuan meninggal dalam keadaan dia tidak memiliki anak dan tidak memiliki bapak, barakallahu'alaikum, namun dia memiliki saudara laki-laki atau saudari, maka masing-masing dari keduanya itu bagiannya adalah sepertenan. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat ke-176, inim ru'un halaka laisa lahu walad wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak, apabila ada seseorang yang meninggal dia tidak memiliki anak namun memiliki saudari, maka bagian untuk saudarinya, baik saudari seayah ibu berarti kandung atau seayah saja atau seibu saja, maka saudarinya tersebut mendapatkan bagian 1/6 dari harta yang ditinggalkan si mayit. Wa qaulihi ta'ala, dan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in kana tasnatain falahu mastulutsani mimma taraka. Surat An-Nisa ayat ke-172. Maka apabila saudari-saudari yang ada itu lebih dari satu, yakni dua misalkan. Dua, ya. Maka untuk mereka bagiannya adalah 2/3. Nah, 2/3 itu untuk berdua dari harta yang ditinggalkan si mayit. Ini bagian yang 5 adalah saudari, baik seayah ibu atau seayah saja atau seibu saja. 176, Anisa 176. Kemudian bagian yang 6 ahli waris dari kalangan wanita adalah az-zaujah, istri. Istri, barakallahu. Di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walahunna rubu' mimma taraktum, dan bagi mereka, ya, istri mendapatkan 1/4 dari apa yang kalian tinggalkan, wahai para suami. Surat An-Nisa ayat ke-12. Barakallahu. Yang terakhir, yang 7 adalah al-mu'tiqah, seorang wanita yang membebaskan budak, maka dia mendapatkan, maka itu terhalangi juga apabila ada ahli waris nasab. Iqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, hadis riwayat al-Imam al-Bukhari, innamal wala'u liman a'taqa. Wala' itu ya didapatkan bagi orang yang membebaskan. Dalam riwayat lain Nabi menyatakan, al-wala'u luhmatun kaluhmatin nasab. Wala' itu ya, adanya wala, wala itu membebaskan budak. Wala itu menghasilkan hubungan kekerabatan. Wala itu bisa menghasilkan hubungan kekerabatan. Kalum matin nasab sebagaimana hubungan nasab. Baru. Ya, sekarang kita lihat pada bagannya ya. Dari kalangan laki-laki yang pertama mendapatkan warisan siapa Abu Faruq? Dari kalangan laki-laki yang pertama mendapatkan warisan yang disebutkan dalam pembahasan kita tadi siapa? Yang pertama anak laki-laki. Mana anak laki-laki coba dilihat itu. Ya. Barakallahu. Nah, yang saya lingkari itu laki-laki. Yang barakallahu, yang angka-angka yang dilingkari itu laki-laki. Tapi yang angka-angka di kotak-kotak itu untuk yang perempuan. Nah, itu mayit nampak ya. Nanti kalau anaknya yang meninggal, anaknya ini memposisikan mayit langsung digeser ke atas gitu aja. Barakallahu. Jadi ahli waris yang pertama dari kalangan laki-laki yang disebutkan adalah anak laki-laki. Ya, dapat ya. Yang kedua ibnuhu wa inna jala. Anak dari anak laki-laki berarti cucu laki-laki dari jalur laki-laki. Barakallahu. Ya, dapat ya nomor dua ya dilingkari. Wa inna jala dan terus ke bawah. Anak dari cucu laki-laki berarti cicit, ya. Anaknya cicit, cicit cuit, misalkan. Nah, barakalikum, anak laki-laki dari anak perempuan tidak dapat, ya. Dua sudah ya. Yang ketiga al-abu, ayah. Anak ayah ini, nah bapak itu. Yang dilingkari nomor tiga. Lingkar ya, bukan yang kotak. Yang keempat, wa abuhu wa in ala. Dan ayah dari ayah. Nah, yang keempat itu. Wa in ala, terus ke atas. Ya. Entah nanti penyebutannya apa itu. Kakek, eyang, dato atau gimana. Yang penting, ayah dari ayah. Ya, bapak dapat, kemudian ayah dari ayah berarti kakek, terus ayahnya kakek dapat terus ke atas. Tapi ingat, yang lebih dekat itu menghalangi yang jauh. Kakek tidak dapat kalau ada ayah. Eyang tidak dapat kalau ada kakek. Barakallahu fiik. Yang kelima al-akh. Saudara laki-laki dari jalur manapun dia. Itu ada saudara. Di pinggirnya mayit tadi ya. Nah, saudara ya. Saudara laki-laki ada seibu sebapak, berarti sekandung. Ada sebapak saja, ada seibu saja. Nah, saudara laki-laki yang nomor lima itu. Yang saling kari. Nah, itu dapat. Barakallahu. Kemudian yang keenam, ibnul akh li ghairi um. Anak dari saudara laki-laki. Anak dari saudara laki-laki. Berarti keponakan ya, nomor enam itu. Anak laki-laki dari saudara laki-laki itu. Saya tulis ALSDL. Sedapat. Tapi anak laki-laki dari saudara perempuan tidak dapat. Barakallahu'alaikum. Yang ketujuh. Al-ammu, paman. Paman ini ke atas. Ya. Sebenarnya ini nanti dibuat kalau bisa Bu Haidar buat lagi ya. Diluruskan nanti yang bapak, saudara atau paman itu diluruskan bapak. Terus nanti yang tulisan anak atau saudara yang bawah itu lurus dengan mayit itu dikebawahkan. Mayit. Yang ketujuh itu adalah al-ammu, paman. Paman dari pihak mana? Barakallahu'alaikum. Ya. Paman hanya dari pihak saudara kandung. Ya. Berarti saudaranya bapak karena saudara kandung. Ya, atau hanya sebapak. Tapi yang seibu tidak dapat. Makanya disebutkan ibnul akhli ghairi ummi. Ya, apa? Ahwan. Al-um, ya kan? Wa ibnul am atau al-ammu wa ibnul am min abi syaqiqan aw li abin la li ummin. Ya, dari pihak ibu tidak ada, tidak datang. Yang kedelapan adalah barakallahu'alaikum, anak dari paman, ya, anak dari paman, barakallahu'alaikum, dari pihak ayah, baik itu kandung maupun hanya seayah saja, barakallahu'alaikum. Berarti keponakan, ya, keponakan. Keponakan laki-laki. Tapi keponakan laki-laki ini dari jalur, ya, paman yang sekandung, ya, atau seayah saja. Seibu tidak dapat. Oleh karena itu tadi saya silang itu di pinggirnya nomor 8 yang bundar itu. Barakallahu'alaikum. Yang kesembilan, az-zawj, suami yang paling kiri itu, dekat mayat itu. Ya, suami dia dapat. Yang ke-10 adalah al-mu'tiq. Nah, al-mu'tiq ini tidak ditulis di sini karena terkadang dia bukan, ya, orang apa, orang yang ada hubungan kekerabatan atau nasab, tapi dia orang lain terkadang, maka tidak ditulis di sini. Cuman dia berkumpul mendapatkan bagian apabila tidak ada, ya, ahli waris dari kalangan nasab. Ini ahli waris dari kalangan laki-laki. Adapun ahli waris dari kalangan wanita ada 7. Yang pertama al-bintu, anak perempuan. Mbak, kita lihat anak perempuan itu nomor 1, tapi yang dikotai, ya. Kelihatan, ya. Nah, nanti di rumah bisa dikasih spidol sendiri. Yang laki-laki kuning, misalkan yang perempuan hijau. Terserah. Biar mudah. Kasih keterangan sendiri. Mayatnya itu enggak laki, enggak perempuan. Menduduki, misalkan yang meninggal nanti anak. Ya, tinggal yang anak itu digeser ke atas itu. Bagannya itu digeser ke atas. Nah, menduduki posisi mayit gitu. Iya, nah, posisinya tetap aja. Iya, tinggal nanti digeser apa yang meninggal saudara, plek gitu. Makanya saya luruskan semua itu. Nah, berapa itu? Yang kedua dari kalangan wanita selain anak perempuan adalah barakakum bintul ibni wa inna jala. Anak perempuan dari jalur anak laki-laki. Ya. Berarti cucu perempuan tapi dari jalur anak laki-laki, itu nomor 2 itu yang kotak itu. Ya. Tapi cucu, baik cucu laki-laki atau cucu perempuan dari jalur anak perempuan tidak dapat. Ya. Yang nomor 3, al-um, ibu. Itu di atas mayit sebelah kirinya. Nomor 3 kotak itu. Dia dapat, ya. Yang keempat, al-jaddah, nenek. Baik nenek ibunya bapak atau ibunya ibu, maka dapat. Tapi kakek, bapaknya ibu tidak dapat. Yang dapat bapaknya bapak. Barakallahu. Ini penting ya, dihafal nanti, jangan konslet. Dulu nenek dapat. Memang nenek-nenek dapat gampang dari pihak bapak, dari pihak ibu. Kakek juga dapat, nah, tapi kakek hanya pihak bapak. Kakek pihak ibu tidak dapat. Barakallahu. Kemudian yang kelima, ya, al-ukhtu, saudari, dari jalur manapun dia, baik saudari kandung seayah ibu, atau li'ab seayah saja, atau li'um seibu saja, maka dapat. Itu nomor lima yang saya kotai. Ya. Barakallahu. Tapi anak dari saudari tidak dapat, ya. Yang dapat adalah anak dari saudara laki-laki. Yang keenam adalah az-zaujah, istri. Istri dapat. Jadi ketika suami meninggal juga tetap memberikan uang belanja. Kita masuk liang kubur juga ada uang belanja ya untuk istrinya. Itu kalau punya. Yang ketujuh, yang terakhir, ahli waris dari kalangan perempuan adalah al-mu'tiqah, seorang wanita yang membebaskan budak. Barakallahu. Oh iya. Adapun untuk pertemuan berikutnya adalah macam-macam warisan dari sisi ya penetapan bagiannya. Ya. Baik. Mungkin ini yang bisa disampaikan untuk sore hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah yang murni dari saya pribadi dan dari syaitan, benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayah. Wallahu ta'ala bi'awab, nantami bihadil qadar, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, fadhilu wa sallallahu alaihi wa sallam.